الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir al-mujrimin, di mana mereka dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kekafiran yang mereka lakukan, tidak ikhlas dalam beribadah dan tidak berbuat baik kepada sesama manusia, tidak sholat, tidak memberi makan kepada orang miskin, gemar berbicara dengan kebatilan dan mendustakan hari kemudian, dan mereka mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak memberi manfaat kepada mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa orang-orang kafir al-mujrimin tidak bermanfaat bagi mereka syafa'ah. Yang dimaksud syafa'ah adalah perantara antara seseorang dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi manfaat kepada mereka dalam kehidupan akhirat. Apakah dengan mengeluarkan dari neraka setelah mereka disiksa di dalamnya, atau syafaat yang sifatnya orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, lalu kemudian dengan syafaat tersebut mereka tidak jadi dilemparkan ke dalam neraka, atau syafaat di angkatnya kedudukan mereka di dalam al-jannah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada syafaat sama sekali. Namun ayat ini hanya menafikan syafaat bagi orang-orang kafir. Bahwa syafaat bagi mereka tidak bermanfaat. Maka mafhum dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, selain dari orang-orang kafir, dari ashab al-ma'asi, para pelaku maksiat yang tidak menyebabkan mereka keluar dari al-Islam, bisa memberi manfaat. Sebab al-kaba'ir tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki Allah tabaraka wa taala. Dan syafaat milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberi wewenang kepada sebagian hambanya dalam hal memberi syafaat dan melarang sebagiannya, mencegah dari yang lainnya. Oleh karena itu syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat yang khusus untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti halnya syafaatul uzma yang tidak dimiliki kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ada syafaat yang sifatnya umum. Para nabi memberi syafaat, orang-orang yang saleh memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat. Sehingga tidak tersisa lagi kecuali Arhamur Rahimin, Allahu tabaraka wa taala, yang mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dari al-jannah, dari an-nar, afwan, dari neraka. Mereka yang memiliki sekecil apapun dari keimanan tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka tidak bermanfaat. Sebab syarat seorang yang mendapatkan syafaat sebagaimana yang telah kita ketahui, syaratnya ada dua. Idznullah lisyafi' wa ridhollah 'anil masyfur. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat, dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ridho kecuali kepada ahlu tauhid. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yardha. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yardha. Tidak bermanfaat, sekian banyak malaikat tidak bermanfaat syafaat mereka. Kenapa? Kecuali setelah mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bermanfaat syafaat tersebut. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak berhak memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Setelah beliau sujud di hadapan Allah dengan pujian-pujian, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Irfa' ra'sak, angkat kepala Muhammad. Wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Ucapkan, akan didengarkan. Mintalah, akan diberikan. Berilah syafaat, engkau telah diberikan hak untuk beri syafaat. Disebutkan dalam tafsir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'ina jami'an minal malaikati wal nabiyyin wa ghairihim. Tidak bermanfaat pada mereka syafaat yang memberi syafaat seluruhnya, malaikat, para nabi dan selainnya. Li'anna syafa'ata innama takulu liman irtadahu Allah. Sebab syafaat itu hanya bisa dimiliki bagi siapa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, wa adina li syafi'ihi ay yashfa'alah. Dan yang kedua, syarat kedua adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi wewenang untuk memberi syafaat kepada siapa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai pada ayat yang ke-48. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.